Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji keizinan berperang bagi mukmin. Setelah sebelumnya kita mengkaji tentang bagaimana prosesi haji yang dilakukan oleh jemaah haji di Arab Saudi, dan bagaimana rasa kegembiraan seluruh umat Islam di dunia dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di tanah airnya masing-masing dan melantunkan takbir selama ayyamut tasyrik, selama ayyamun nahar, selama masa-masa penyembelihan kurban dibolehkan. Inilah kerjasama silaturahim yang begitu melekat antara sesama mukmin. Di Arab Saudi sana melaksanakan prosesi ibadah haji yang terkenal dengan mabit di Mina, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, maka seluruh dunia pada waktu itu melantunkan takbir, mengagungkan asma Allah, dan menyembelih kurban sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, la'allakum tashkurun, dan sebagai wujud bahwa kita adalah orang-orang baik dan menginginkan kebaikan. Wabashiril muhsinin. Bila kemudian ada yang merusak dan mengganggu keamanan, maka Allah mengizinkan bagi mukmin untuk melawan setiap orang yang mengganggu keamanan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sungguh Allah membela mukmin. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Allah membela mukmin demi wujudnya keamanan. Apa korelasi hubungan munasabah antara haji dan keamanan, atau haji dan dibolehkannya perang? Tentu saja munasabahnya sangat ketat dan sangat dekat. Haji memerlukan keamanan extraordinary, ekstra luar biasa, sangat perlu keamanan. Karena berkumpul umat manusia di seluruh dunia 2 juta orang dalam waktu yang bersamaan, bahkan lebih. Maka kalau tidak ada keamanan, terjadi peperangan, pemusuhan di sana sini, maka rusaklah prosesi ibadah haji yang diharapkan tercapai kesyukuran dan kebaikan di sana sini. Untuk itu Allah izinkan bagi mukmin terkait dalam prosesi ibadah haji untuk melawan setiap orang yang ingin mengganggu keamanan prosesi ibadah haji itu. Dan kita menemukan Arab Saudi begitu sigapnya untuk mengamankan prosesi ibadah haji. Karena di sana juga banyak ditemukan pemimpin-pemimpin negara. Maka ini adalah jaminan internasional. Tidak saja di situ, kemudian keamanan juga diperlukan di tanah air kita. Warga negara muslim di seluruh dunia sebagai bagian dari warga dunia ini menginginkan kedamaian. Islam terkait dengan salam. Islam itu damai. Maka seluruh dunia menginginkan kedamaian. Setiap ada yang ingin merusak, maka mereka wajib dicegah. Bila perusakan itu dilakukan oleh orang-orang yang bersenjata lengkap, maka mereka boleh diperangi. Karena apa? Satu pesan penting, Allah membela mukmin, dan setiap pengkhianat dan kufur nikmat harus dicegah dengan cara baik-baik bil hikmah, mau'izu hasanah wajadilu bilatiyah hasan, dengan cara baik-baik diajak dialog. Kalaupun tidak bisa, seterakhir peperangan adalah solusi yang juga perlu ditegakkan. Lebih jelasnya tentang bagaimana moderasi Islam, bagaimana Islam anti teroris. Islam bukan agama teroris, bahkan Islam adalah agama perdamaian yang menginginkan setiap mukmin hidup aman di tanah airnya. Bersama kita pakar dari Perpustakaan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Haji Fajrul Haq LCMA. Oke, persilakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin bahwa ayat yang kita ingin renungkan saat ini adalah dimulai dengan huruf inna. Inna ini adalah menegaskan. Siapa yang menegaskan sini? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menegaskan, yaitu penegasannya Allah akan membela terhadap orang-orang yang telah beriman. Tentunya ini dalam masa haji, yaitu Allah selalu menjaga mereka. Maka ayat ini juga adalah ayat betul-betul menenangkan kita semua, karena Allah telah berjanji dengan melafazkan ayat ini dengan huruf yang sesungguhnya, dengan huruf inna. Innallaha yudafi'u anil alladzina amanu. Kata-kata yudafi'u, dafa'a yudafi'u, yaitu di situ ada makna musyarakah. Musyarakah ini keikutsertaan. Siapa yang ikut serta di sini? Tentunya disebabkan oleh orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tegaskan apa yang perlu ditegaskan di sini, yaitu Allah menegaskan innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Yang Allah tegaskan dalam manasik haji ini, jangan sampai ada satu orang pun dapat mengkhianati, terartinya dapat melanggar nikmat perintah Allah. Apa nikmat Allah itu? Yaitu prosesi haji, nikmat yang paling besar yang didambakan seluruh muslimin dan muslimun, mukminin dan mukminun, dalam arti kata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat itu apabila hajinya mabrur, maka dosa-dosanya yang selama ini, kalau umurnya 80 tahun, maka terhapuslah dosa-dosanya itu. Allah hanya memberikan satu pahala, yaitu sorga yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Maka untuk lebih menekankan di sini, karena Allah memberitahukan dengan ismu inna, yaitu yang paling penting di sini adalah apabila terjadi pengkhianatan, karena pengkhianatan itu artinya termasuk orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mesti kita tegur, itu mesti kita perbaiki. Bukan terhadap orang-orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas mereka itu, dan mereka tidak boleh masuk di dalam prosesi manasik haji, baik itu Mina, Arafah, Mekah, Madinah, Munawwarah. Tapi yang paling kita berhati-hati di sini adalah di antara orang-orang muslimin dan muslimat di situ ada orang-orang yang banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kalau kita katakan dia kufur nikmat, itu mungkin tidak mau. Tapi ketika dia itu melakukan sesuatu, seakan-akan dia terarah dalam kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah salah satu yang harus kita hati-hati. Dalam kesimpulan, kalau mau kita ditolong Allah, kita pasrahkan semua agar kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq, sungguh bernas apa yang disampaikan beliau. Benar sekali bahwa memang dalam prosesi ibadah haji jangan sampai ada niat yang buruk, dan lebih penting lagi bahwa Islam itu adalah agama damai. Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Kalau dia beriman, kalau dia Islam, maka dia dengan yang lain itu harus saling menyelamatkan, menyelamatkan orang lain dari lisan dan tangannya. Artinya jangan sampai mencaci maki, jangan sampai pula menyenggol saja tidak boleh, apalagi menusuk dan menyakiti, memerangi kawannya. Pendengar, kita tutup pertemuan kita ini dengan satu kesimpulan inspiratif. Allah bersama mukmin, membela dan menolong. Kebersamaan itu jangan dirusak dengan pengkhianatan dan pengingkaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.